Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berniat menjual rumah, walaupun dia telah menawarkan rumah tersebut dengan harga yang cukup besar, misalnya 1 miliar, yang tentu itu telah melampaui batas nisab, dia tidak serta-merta berkewajiban membayar zakat, kecuali bila dia meniatkan rumah tersebut ingin dijadikan sebagai modal perdagangan. Namun bila dia menjual rumah tersebut dengan niat karena dia ingin menggunakan dananya untuk kepentingan konsumsi atau ingin digunakan untuk membeli rumah di tempat lain karena ingin berpindah lokasi kerja ataupun lokasi tempat tinggal, maka tidak wajib berzakat. Namun bila diniatkan untuk modal usaha, modal berjual beli, perdagangan, maka sejak diniatkan untuk dijadikan sebagai modal jual beli, misalnya ingin jual beli properti atau yang serupa, maka dihitunglah masa satu haul, satu tahun. Sehingga pada tahun ke depan, bila genap satu tahun, maka wajib dizakati karena rumah tersebut telah dijadikan sebagai objek bisnis, sebagai barang yang diperjualbelikan dalam bisnis dia, atau terkena dengan zakat bicara zakat perdagangan. Wallahu ta'ala a'lam.